Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, melanjutkan kajian kitab Istiqamah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, masuk ke dalam, masih di dalam perkara yang menghilangkan istiqamah. Kalau kita lihat yang pertama, kekafiran, syirik, kemurtadan, kemunafikan. Kemudian yang kedua, perbuatan bid'ah dan kesesatan. Ketiga, perbuatan dosa dan maksiat. Dan keempat, berteman dengan orang-orang yang tidak baik agama dan akhlaknya. Adapun yang kelima, insyaallah kita mulai dari itu, yaitu cinta dunia dan tamak kepada dunia. Cinta dunia. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawmati wal an'ami wal harth. Dihiasi untuk manusia, insan, suka terhadap apa yang diinginkan secara tabiat, yaitu dari perempuan, nisa, albanin, anak-anak, kemudian juga emas, perak. Ya, kalau emas perak mungkin sekarang nilai mata uang juga, ya, duit. Kemudian kuda, ya, tunggangan, kendaraan, peternakan, pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu semua adalah kenikmatan kehidupan dunia. Boleh dikonsumsi, boleh dimanfaatkan. Tapi jangan sampai masuk ke kalbu. Jangan sampai dijadikan sebagai hammul qalb, yaitu keinginan tertinggi di kalbu. Ya. Karena Allah Ta'ala memiliki husnul ma'ab, sebaik-baik kembalinya manusia. Orang yang cinta kepada dunia, maka dia cinta kepada halaman tidak di rumahnya. Karena dunia ini fana, sementara akhirat itu baka. Istilah fana dan baka itu dari bahasa Arab. Fana itu seperti fina, yaitu halaman. Baka dari kata baqa, yaitu tempat tinggal. Maka siapa yang ketipu di halaman, dia tidak dapat tempat tinggal yang benar. Siapa yang ketipu di dunia, dia tidak dapat akhirat yang baik. Dapatnya neraka. Cinta dunia dan tamak kepada dunia. Rasulullah SAW bersabda, man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Kalimat pertama dulu ini, masyaallah, bagus banget nih, Pak. Bagus banget. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, kegelisahannya tentang dunia, cita-citanya sekadar dunia. Ya. Siapa yang tujuan hidupnya dunia semata, maka Allah akan farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan mencerai-beraikan urusan dia. Urusannya itu enggak beres-beres. Urusannya itu enggak benar gitu loh. Kemudian waja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Itu yang dia lihat, diri dia itu selalu terasa miskin. Ini yang kata Rasulullah SAW, innamal ghina ghina nafs. Kekayaan hakiki adalah kekayaan jiwa. Karena kalau kaya jiwa, jiwanya kaya, ia dipenuhi dengan iman kepada Allah Al-Ghani Ar-Razzaq, yang maha kaya, yang maha memberi rizki. Sementara orang yang kefakirannya ada di kedua pelupuk matanya, itu sekaya-kayanya dia rasanya sempit dan miskin. Begitu memang. Orang yang mencari dunia, yang betul-betul hatinya itu detaknya demi dunia, dia itu tidak pernah terasa kaya. Dengan bergelimang hartanya, enggak kerasa kaya. Kerasa sempit, saja kerasa butuh, aja kerasa pengen, aja selalu begitu. Ya. Ibaratnya kalau kita ngelihat ikan yang ada di kedalaman laut sana, pernah enggak Pak ngelihat ikan serem, giginya tajam? Ya, kemudian dia ada antena, tapi antena ini untuk mencari mangsa gitu loh. Ibaratnya kalau ikan itu mengejar-ngejar antena dia sendiri yang ada kadang kayak lampu berpijar. Dia berusaha untuk apa? Menangkap apa yang ada di antenanya itu. Terus kemudian terus maju. Enggak pernah dapat. Terasa enggak dapat, padahal yang sudah dia makan itu air masuk. Makin menjauh lama-lama menuju kematian. Nah, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Sudah gitu, ia hanya mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditakdirkan baginya. Yakni, dia mendapatkan bagian dunia yang memang sudah Allah ketahui berapa sih dapatnya gitu loh. Enggak bakal lebih dari yang dikadarkan Allah. Jadi Pak, kita capek-capek kerja banting tulang nyari duit dengan sampai detak jantungnya untuk dunia, itu yang sampean dapat itu ya yang sudah Allah tetapkan. Pun begitu dengan mereka-mereka yang mungkin tidak sebegitunya kerja. Yang mereka dapatkan pun yang telah Allah tetapkan. Artinya di sini kita diperintahkan untuk iktisab, mencari nafkah. Kita diminta untuk ikhtiar, berusaha. Tetapi iktisab dan ikhtiar ini tidak didasari cintanya kita kepada kehidupan, kepada dunia ini. Tapi iktisab dan ikhtiar kita, usaha yang kita tempuh itu didasari ketakwaan. Maka kalau didasari ketakwaan berarti tujuan dia usaha itu bukan semata-mata dunia, melainkan untuk akhirat dia. Jadi Pak, siapa yang kita ini ya betul-betul dunia banget hidupnya itu, lihat deh urusan dia itu kelimpungan, banyak hal-hal yang tidak tertata dengan baik. Ah Ustaz, kata siapa, banyak kok orang-orang yang betul-betul ahli di bidang dunia. Mungkin dia memang ahli di bidang itu, tapi lihat keluarganya jadi apa? Lihat istrinya keluar enggak pakai jilbab, lenggak-lenggok. Lihat anak gadisnya, lihat anak lakinya, lihat urusannya keluarga itu tercerai-berai. Ya. Mungkin ini mungkin agak menyinggung sedikit, enggak apa-apa, Pak. Menyinggung mungkin di antara kita, enggak apa-apa, ya. Jangan tersinggung, Pak, ya. Kalau tersinggung jangan keluar juga, ntar ketahuan kalau dia tersinggung, jangan, ya. Tahan aja. Karena kan ini nasihat, Pak. Kadang obat itu pahit, ya. Nah, kemudian kalau dia lihat, pokoknya ada aja urusan yang hancur aur-auran, Pak. Keluarganya terutama. Kita lihat banyak orang yang bapak-bapak itu yang mereka dunia sekali, salat malas, dunia masyaallah. Dipanggil sama bos atau dipanggil sama customer atau dipanggil sama siapapun yang ada nilai dunianya, langsung dia betul-betul sigap, siap insyaallah gitu kan. Tapi kalau dipanggil hayya 'alas shalah enggak mau. Lihat urusannya cerai-berai. Mungkin di bidang dunianya dia dapat penghasilan banyak, tapi lihat anaknya mungkin durhaka, anaknya bandel, mungkin anaknya berzina. mungkin gini, mungkin gitu. Anaknya disuruh baik enggak mau dan seterusnya dan seterusnya. Urusannya enggak enak banget ya, Pak. Ya, yang mana kemudian dia menatap kenikmatan dunia ini enggak ada apa-apanya kalau ternyata anak saya kayak gini gitu. Mau saya sekaya apapun, punya mobil seberapa pun, kemudian knalpotnya suaranya ngepot-ngepot gitu kan. Sehebat apapun itu, kalau anak durhaka, hati enggak sedap rasanya. Mangkel, resah. Saya enak-enak kiki punya helikopter ya, dijemput dari lubang buaya ke lubang lainnya gitu kan. Lubang kubur. Pakai helikopter Pak, Masya Allah. Diundang ke suatu perusahaan misalnya di mana kayak di Cilandak ya. Kan beberapa gedung tinggi itu, di atasnya itu landasan helikopter Pak. Ya. Ya, dijemput pakai helikopter lubang buaya ke sana doang, takut kena macet di bambu apus gitu aja lah ya. Masya Allah, udah sehebat itu Pak. Tapi pas dia meninggalkan rumah dalam keadaan istrinya sedang main dengan tetangga, dengan pria lain, apa rasa hatinya? Begitu. Urus saya tercerai berai. Kefakiran itu ada di hadapan matanya. Ya ini orang yang mengejar dunia, itu terus mengejar, dia tuh gak bakal pernah merasa cukup. Kenapa? Karena selalu merasa fakir, saya butuh lagi, padahal dia sudah menumpuk gudang uang di belakangnya. Tapi lihat siapa yang menghabiskan gudang uang itu? Anaknya buat beli mobil, beli motor, istrinya buat beli kosmetik, baju, ini semua habis duitnya. Ya belum tentu habis, tak karena terlalu banyak ya. Tapi lihat, ya, beda dengan orang-orang yang nyari ke akhirat. Istrinya menjaga amanah suaminya, menjaga harta suaminya. Anaknya pun tidak betul-betul kemaruk menghabiskan ini untuk pamer, ini untuk, dan enggak. Ya, alhamdulillah. Dan udah gitu, dia itu mendapatkan bagian dunia apa yang memang sudah Allah takdirkan. Bukan melampaui apa yang Allah takdirkan, enggak. Dia menjilat seberapa banyak pun jilatan debu dunia, itulah yang udah dinasibkan buat dia. Orang Islam yang beriman Pak, kalau misalnya kita betul-betul memahami takdir Allah, maka kita akan tahu apa yang dirizkikan, ya memang itu yang ditakdirkan. Kalau sedikit, maka harus ridho, karena Allah lah yang mentakdirkan itu. Kalau banyak, kira-kira ridho gak Pak? Oh, makin ridho. Ya, kalau banyak malah mangkel, ini aneh. Ya. Banyak, ya ridho. Dan itu baik buat kita, Masya Allah. Dan saya pikir orang yang beriman, yang sangat bertawakal kepada Allah, justru rata-rata rezekinya lancar. Ah, masa sih satu ada orang kayaknya tawakal banget, tapi kok dia seret rezekinya? Boleh jadi rezeki duitnya enggak lancar, tapi rezeki kekayaan hatinya yang lancar. Apalah arti duit yang banyak tapi hati sempit? Mending hati luas, duit banyak. Apa ya? Amin, ya kan? Iya. Udah miskin, sempit lagi hatinya. Mohon maaf ya. Mendingan bapak-bapak luas hati. Luas apa lagi? Ya, luas halaman, luas area, luas, wah Masya Allah Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Kontrakan tagihannya nunggak terus, tapi hatinya luas, ya. Masya Allah. Kemudian Pak, berikutnya waman kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Masyaallah. Dan barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah negeri akhirat. Siapa yang tujuan hidupnya itu negeri akhirat? Siapa? Siapa yang kayak gitu nih Pak? Niatan hidupnya itu supaya ke akhirat. Kayak gimana sih Pak? Niatan hidup supaya ke akhirat tuh? Ya sholat ya ke masjid kalau laki-laki. Itu satu. Ya. Kemudian kalau memang dia kaya, sudah sampai nisab dan haul, zakat. Ya Pak ya. Pas Ramadan, ya puasa. Ada kemampuan, bisa haji atau minimal umrah dulu. Gitu kan ya. Dan seterusnya. Dan urusan harta itu, dia tidak mematuki, saya harus betul-betul sekaya ini gitu loh. Kalaupun dia mematuk begitu, saya pokoknya penghasilan saya sebulan harus 50 juta. Kalau misal begitu, ia mungkin menginginkan dengan itu banyak sedekah ke orang-orang, banyak membantu. Mungkin dia melihat ada orang ini banyak perlu dibantu. Saya pengen punya penghasilan segini 50 juta, saya bantu orang-orang 2 juta. Buat saya 48 juta. Ini keterlaluan gak begini? Ya iyalah, 50 juta, 40 juta buat orang-orang, 10 juta buat saya, keluarga saya. Misalnya, misal. Jadi urusan dia pun kalau mencari dunia untuk akhiratnya, untuk kebaikan bersama. Siapa yang niat tujuan hidupnya untuk negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, yaitu Allah akan mengatur urusan dia. Masya Allah. Jadi urusan itu beres, Pak. Urusan beres itu kadang-kadang relatif, tergantung dengan bagaimana mindset kita. Ya, Pak ya? Urusan beres itu tergantung dengan mindset kita. Bisa jadi bagi hati kita gak beres. Kenapa? Karena tidak tawakal pada Allah. Ya, Pak ya? Banyak orang beriman tuh tenang. Terasa tuh beres urusannya padahal belum jadi. Karena dia tawakal sama Allah. Saya yakin Allah yang akan bantu saya. Beres urusan insya Allah. Ya? Begitu, Pak. Dan juga waja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan adanya kekayaan di kalbunya. Nih lihat, Allah Ta'ala tidak mengatakan Allah jadikan dia banyak duitnya. Enggak. Tapi Allah jadikan kekayaan di kalbunya. Allah janjikan itu. Jadi bukan kekayaan di gudang uangnya, bukan. Kekayaan di kalbunya. Hatinya kaya, yang tadi kita bilang. Ya. Buat apa uang banyak tapi hati sempit? Mending uang banyak tapi hati luas. Alhamdulillah. Ya gitu. Intinya uang banyak intinya. Ya intinya hatinya ya. Kekayaan hati, Pak. Kekayaan hati itu adalah kekayaan yang meskipun tanpa kekayaan materi, ia tetaplah kekayaan. Tetapi kekayaan materi tanpa kekayaan hati, ia kemiskinan. Betul, Pak? Kekayaan materi tanpa kekayaan hati itu kemiskinan itu sendiri. Dan kemiskinan yang paling miris, beneran. Kemiskinan yang paling miris itu apa? Kemiskinan kalbu, yaitu selalu merasa fakir terhadap dunia. Miris. Kenapa? Kita lihat coba, Pak. Orang udah punya duit banyak, tapi dia terus capek nyari duit. Coba, Pak. Kesian. Lah, sampean kan udah banyak, Mas, duitnya, Mas. Wah, enggak, saya belum banyak. Itu di belakang. Duit banyak tuh. Ngekor. Enggak, Pak. Saya masih sedikit duitnya. Masya Allah. Kesian ini orang nih. Kemiskinannya ada di hatinya. Sementara kadang kita lihat, Pak, orang-orang tukang sate, tukang kue pancong, tukang, coba, mungkin yang di sini penghasilannya besar, Pak, atau mungkin sebagian dari Bapak punya pensiunan yang besar, dana pensiunan yang besar. Coba, Pak, bayangkan yang dagang kue apa, misalnya kue yang sekarang, kue yang jarang apa, Pak? Ya, kerak telur, pancong, jualan ongol-ongol misalnya. Berapa sih penghasilannya gitu? Ya. Misal satu kue itu kue apa sih ya? Onde-onde misalnya. Onde-onde sekarang berapa? 1000, Pak. 1000. Misalnya aja satu onde-onde itu dia cuma untung 300 perak, Pak. Ya? 200. 300, 200 lah. 300 udah bagus lah. Dia jual onde-onde 10 biji atau sehari 50, Pak. Yakin itu 50. Laku itu, Pak. 30 buat sedekah nanti kalau gak laku. 20, Hah? Atau 30 lah, Pak ya. 30 onde-onde. Habis sehari berarti 30 kali 300. 90 ribu, Hah? Betul gak tuh, Pak? 9 ribu? 9 ribu ya? Masya Allah. Ya minimal balik modal dan untung 9 ribu per hari, Pak. Okay lah, jangan 30, bener Pak, 50 ya Pak. Kayak kesian banget kayak 30. Ya, 50 lah dia nitip ya. Ke portal gorengan, kan ada di pasar biasa itu kan ada portal gorengan tuh. Ya, dia orang pada naruh gorengan makanan di situ ya. Karena ibu saya jual nasi uduk, Pak. Ya. Jadi saya tahu. Nah, misalnya kue onde-onde itu 300 kali 50. Berarti berapa, Pak? 15. 15.000 untung bersih tuh ya. Ya balik modal memang 1000 kali 50. 50.000, Pak ya. 50.000 balik modal, untungnya 15.000 atau sekitar itu ya. Saya lupa. Nah, sekarang dibandingkan misal gaji sampean atau dana pensiunan. Enggak ada apa-apanya itu. Tapi kita lihat orang itu tetap aja tuh terus jualan, Pak. Coba lihat aja jualan, banyak loh jualan-jualan yang apalagi pasar-pasar. Pasar Pak yang jualannya kaget-kagetan loh, kayak pasar kaget di sekitar kan. Pasar pagi, Minggu pagian ada pasar. Ya kan? Saya ngerti, Pak, karena dulu saya tuh jualan kayak gitu, Pak. Dulu jualan pepes nasi di pasar kaget kayak gitu. Lebih ramai lagi bahkan. Dan saya ngerti banget rasanya, Pak. Tahu banget saya rasanya. Gimana kalau enggak laku gitu loh. Ya? Ngerti rasanya tuh. Iya. Iya. Jangan ketawa, Pak. Nanti saya bubarin nih kajian. Iya. Arti lainnya, Pak, lihat. Banyak pedagang itu sayangnya, sayang mereka itu enggak sholat gitu loh, Pak. Itu yang saya sayangkan gitu loh. Padahal amal mereka tuh mulia. Nabi itu dulu tuh dagang ke Syam. Nabi itu dulu tuh memperdagangkan barang orang tapi dagang gitu loh. Artinya ini perbuatan Nabi itu dulunya tuh kayak gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seandainya orang-orang ini sholat, makin tawakal pada Allah, Allah jadikan kekayaan pada diri mereka, hati mereka minimal. Dan mungkin akan Allah arahkan nanti perdagangan mereka menuju perdagangan yang lebih baik. Mungkin ada orang yang suka dengan dagangannya, kemudian dia minta nomor HP-nya, kemudian nanti saya kalau misalnya mesen sama sampean aja lah ya. Mesen 50 pieces misalnya, mesen 100 pieces. Wallahi Pak, kalau misalnya pedagang-pedagang itu, selain mereka jujur, selain mereka transparan, dan kemudian mereka sholatnya rajin, yakin deh, Allah pasti lancarkan rezeki mereka. Anda yakin, Pak? Ya walaupun awal-awal serat memang, ya wajar namanya dunia ekonomi kayak gitu. Dagang. Awal-awal mangkel, sakit hati. Ya Pak ya? Namanya jajain dagangan kan awal-awal tuh gak ada orang langsung datang ngimbung gitu. Kecuali pakai pelet ya. Ya ini cuma normal, pasti awal-awal orang, siapa tuh jualan apaan tuh? Perasaran gitu, ngeliatin di motor, ngeliatin. Ya kita kan liatin doang, beli dong gitu kan. Kadang-kadang gitu. Ya. Pedagang, berdagang itu suatu perbuatan yang mulia. Dan di antara cara ngalap berkah di kehidupan ini adalah dengan berdagang. Iya. Berdagang yang halal itu ngalap berkah, sama dengan ngalap berkah. Karena perdagangan yang sah, yang baik, jujur, transparan, itu burikalahuma fi bayihima, akan diberkahi perdagangannya. Ya. Nanti kalau udah jadi pedagang besar tuh baru Allah Ta'ala berikan ujian. Allah berikan ujian. Orang kalau udah besar dagangannya, usahanya, Allah akan uji dia. Uji dengan dunia. Wah mulai itu kepikiran tentang ini, kepikiran tentang ini. Dunia kepikirannya. Beneran. Ya. Kalau dia ternyata masih terus istiqomah bertakwa, alhamdulillah. Ya. Banyak sedekah nanti dia. Dan gak kebingungan. Enggak capek dengan dunia, beneran, insya Allah. Kemudian kalau misalnya dia tujuan hidupnya negeri akhirat, kumpul Allah Ta'ala atur urusannya, Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya, masya Allah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi kalau orang itu kiblatnya akhirat, Pak, dia apapun, mau jadi pegawai, mau polisi, mau tentara, mau karyawan, mau pedagang, mau ustadz bahkan sekalipun. Kalau memang tujuannya akhirat, itu betul-betul dunia yang datang padanya. Iya. Tolong bangunin itu Pak, khusyuk banget Masya Allah. Mantap Pak. Iya. Hah? Kalau Bapak itu masih mending pojokan, Bapak ini di depan mata saya, jadi gak enak ngeliatnya. Iya. Mantap sekali. Iya. Iya. Mantap Pak. Tolong istiqomah Pak ya. Dengan sebagaimana biasa ya Bapak ya. Bagus itu. Saya itu pada waktu di kuliah dulu memang, dan berkali-kali saya itu bilang ke orang-orang. Dulu waktu kuliah saya belum ngajar kayak gini Pak, beneran. Ya. Apalagi punya tim, punya orang-orang yang saya pekerjakan, yang saya beri amanah. Dulu saya masih orang biasa. Maksudnya saya waktu kuliah itu belajar dari pagi sampai zuhur, ngaji kitab selama 5 jam. Senin sampai Jumat. Itu nyambi-nyambi saya Pak. Nyambi sambil dagang, ya, bawa gorengan, dagang pepes, dagang jamur, dagang ini, dagang itu. Ya. Sekaligus saya juga ngajar kursusan bahasa Inggris Nurul Fikri dulu. Ya Masya Allah, dulu ketika di masa-masa itu kita nyari uang, maksudnya nyari uang dengan berdagang, nyari uang dengan ngajar. Alhamdulillah gak begitu bergantung sama orang tua. Saya sampai urusan duit ini saya selalu ingat Pak. Pokoknya urusan rezeki itu Masya Allah, sesuatu yang memang saya sering wajahkan kalbu saya ke Allah. Insya Allah dengan ini. Guru saya Syekh Saleh Al-Aidan ya, dari Saudi. Di pelajaran akidah ya. Itu sebelum kelulusan kita, itu berpesan betul-betul. Dan saya selalu mengingat pesan guru saya ini. Yaitu jangan kamu jadikan dakwahmu itu lumbung dunia semata. Yaitu jangan jadikan ngajar ini semangatnya karena dunia. Atau ya mungkin antum tahulah maksudnya gitu ya. Ya. Karena emang fitnahnya yang menimpa banyak ustadz ya ini. Ya, belum lagi fitnah berikutnya. Jadi ustadz itu, da'i itu makin tinggi anginnya. Ya. Itu bukan cuma duit Pak. AWW. Ya. Iya. AWW. A tambah W tambah W. Ya. Nah, satu lagi popularitas. Iya Pak. Iya. Ustadz kan kok kemana-mana ketahuan dia ustadz, dilihatin sama orang. Lihatin gitu. Iya Pak ya. Iya gitu Pak ya. Kalau Pak Budiman kan kemana-mana orang gak mau lihat. Kamu ustadz yang sulit ya. Iya. Putih. Iya gitu. Iya. Itu susahnya Pak itu. Ya. Ustadz kalau misalnya orang biasa mungkin untuk yang tadi AW2 ya. AWW ya. Enggak nawarin diri kan Pak? Udah panik sama saya aja Pak, enggak ngomong gitu. Tapi kalau mau Ustadz afwan ini foto Anda Ustadz. Kayak gitu. Nawarin diri. Ayo Pak, kira-kira gimana Pak? Hah? Ya yang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bapak yang ngomong, istri saya gimana? Pungut aja. Ya rezeki sih rezeki. Iya durinya banyak ya. Pantangannya banyak Pak. Iya. Bahkan sampai ada yang WhatsApp, "Afwan Ustaz, masa iddah saya 16 hari lagi." Apa tuh maksudnya Pak? Gak tahu maksudnya apaan. Saya masih polos kok Pak. Tuh kayak gitu Pak, repot Pak. Ya. Itu, belum fitnah populer. Orang makin memuja dia, menghormati dia, mencintai dia, mungkin ujub. Gimana Pak? Mas, Pak beneran. Kalau bukan karena Allah Ta'ala yang merahmati, kemudian bukan karena orang tua yang mendoakan, mungkin saya udah hancur sekarang Pak. Udah betul-betul hancur, sehancur. Mungkin Bapak-Bapak gak sudi dengerin saya Pak. Kalau bukan karena Allah itu masih jaga aib saya. Dan kalau bukan juga karena doa orang tua ya. Dan kalau juga bukan karena mungkin doa bapak-bapak juga mendoakan saya, udah gak ada apa-apa, saya udah jadi ampas rokok mungkin sekarang. Maksudnya udah jadi orang yang gak ada artinya mungkin. Jadi berat, Pak, ya. Dosen saya kemudian, guru saya bilang, jangan jadikan dakwah ini sebagai apa namanya, hati antum itu dunia dengan dakwah itu. Jadi beramal amal akhirat untuk dunia. Dan ini berat. Berat agar tidak melanggar, ini berat. Karena nanti justru dunialah yang akan ngejar antum, gitu loh. Paham, Pak? Intinya kalau misalnya seseorang itu dia mengejar dunia, dunia pasti akan membelakangi dan mengkhianatinya. Gitu. Itu karakter dunia, Pak. Baik dai atau pengusaha atau orang siapapun. Kalau yang dikejar di kalbunya adalah dunia, maka dunia akan membelakanginya dan berlari darinya. Dan antum akan dipancing terus untuk mengejar-ngejarnya sampai capek. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dunia ini bukan kejaran antum tetapi pijakan antum untuk akhirat, maka dunialah yang akan datang kepada antum, mendatangi antum dalam keadaan hina, tertunduk kepada antum. Antum kuasai dunia itu. Dan itu tetap menjadi ujian buat kita. Iya, begitu, Pak. Ya. Jadi memang kita perlu mencari nafkah, betul, tetapi jangan sampai itu sampai ke hati kita. Sholat mikirin itu, semuanya dunia dipikirin saja. Dunia yang datang nanti. Dan wallahi, Pak, setelah saya mempunyai pengalaman dakwah sana sini antar kota, antar provinsi, antar kecamatan, antar daerah, antar masjid, betul-betul apa yang disebutkan guru saya itu betul-betul betul, ya. Ya, triple betul, sangat betul. Iya. Makanya, Pak, sejujurnya, Pak, saya kenapa kalau misalnya, tapi Bapak-bapak enggak tahu ya keseharian saya. Kenapa boleh dibilang kalau saya enggak pernah menolak hadiah. Dan sebagian taklim itu hadiahnya Masya Allah. Ya, bukan hanya amplop putih, Pak. Kadang-kadang hadiahnya itu gede. Saya pernah naik motor ke daerah Jati Mekar, apa? Jati Mekar ada, Pak, ya? Jati Mekar itu. Kajian rumahan ummahat dan para bapak-bapak. Itu saya bawa plastik gede banget, Pak. Berlapis-lapis dari apa itu, ya? Gede itu. Saya enggak tahu tuh isinya apa waktu itu. Kan enggak enak masa langsung dibuka di atas motor. Ya kan, malu lah. Apaan, Bu? Enak nih, Bu. Wah, gitu kan enggak mungkin. Ya. Itu saya bawanya tuh sampai berjuang itu ke rumah. Saking banyaknya tuh. Ya, sampai rumah ada apa namanya, bolu, ada ini, ada itu, ada ayam, satu ayam gitu. Udah mati ayam, ya, Pak, udah mati, ya. Ayam bakar. Udah mati tapi, ya. Udah jadi ayam bakar. Satu, Pak. Itu Masya Allah. Itu baru satu kasus, sebelum yang lainnya. Ya. Saya nunggu yang ngasih mobil aja ini. Enggak, saya enggak ngarep, Pak. Enggak mau, saya enggak mau. Ya, jangan keterlaluan lah. Tapi yang lainnya kadang-kadang dai gitu, dikasih mobil, beneran, Pak. Ada murid-murid yang memang mungkin sangat sayang, sangat cinta pada gurunya. Mobil dikasih, motor dikasih. Iya, begitu, Pak. Nah, ini bisa menjadi fitnah. Beneran. Saya memang enggak nolak pemberian karena pernah suatu ketika, dan saya harap bapak-bapak kalau diberi sesuatu jangan ditolak, Pak. Beneran, Pak. Bisa mengecewakan orang yang memberi. Mungkin orang memberi itu pengen berbuat baik kepada Anda. Ya. Saya kan memang dagang. Di Tanah Abang juga saya sering bolak-balik dulu. Ya. Ada toko yang memang karena saya sering langganan dan saya hubungannya baik dengan dia. Pedagang ini kemudian ngasih saya, ini, Bang, bonus, bonus buat Lebaran gitu. Kasih saya salah satu jenis sarung lah. Saya kan punya sarung banyak. Wah, enggak usah, Bang, enggak usah, kata saya. Enggak usah. Kenapa, Bang? Ini dari bos, ini enggak apa-apa. Emang disuruh pilih, enggak apa-apa, ambil aja. Maaf, saya udah banyak sarung di rumah, mah. Orang saya pedagang sarung gitu kan. Maaf, ini bukan promosi, maaf. Nah, terus saya tolak. Ya udah, saya kasih sama ada pembeli lain. Pembeli di toko itu. Bu, mau enggak nih, Bu, sarung, Bu? Sarung saya kasih ke orang itu. Ini saya ngeliat raut muka pedagangnya itu kecewa banget, Pak, sama saya. Ya, karena saya dikasih terus saya nolak, malah saya kasih ke orang di depan muka dia. Di situ saya, sampai situ saya berjanji saya enggak bakal nolak pemberian orang. Apalagi kalau dikasih motor, ya. Enggak, saya sebenarnya enggak mau, benar ini. Enggak, kalau kayak gitu keterlaluan, ya. Hah? Kapa? Kak apa? Enggak mau nolak. Saya mau nolak cuman enggak bisa, gitu. Bahasanya gitu banget ya. Ya saya mungkin enggak tolak tapi mungkin saya kasih ke orang lain. Iya. Ada yang punya motor lebih dari satu, Pak, di sini, Pak? Mungkin bisa dikasih ke saya. Ya, kasih ke saya, nanti saya kasih ke orang lain. Maksudnya motor lama saya kasih ke orang lain, motor barunya buat saya. Enggak. Ini bercanda, Pak. Mohon maaf ya. Enggak bermaksud apa-apa beneran. Makanya dengan itu, Pak. Kalau mau dilihat yang saya dengan izin Allah, Allah Ta'ala melancarkan rezeki saya. Ini bukan curhat, tapi pelajaran, Pak. Beneran, Pak. Dengan ini, saya masih tetap berdagang sampai sekarang. Masih tetap ngirim barang. Masih tetap keringetan. Masih panas-panasan dan seterusnya. Iya. Ya mungkin kalau misalnya, Bapak-bapak mengetahui berapa apa yang saya hasilkan dari rezeki Allah, kemudian pengeluaran saya per bulanan, mungkin bapak-bapak gak nyangka. Dan gak perlu dikasih tahu memang. Gak nyangka segitunya. Ya, baik penghasilan pengeluaran sebesar itunya gak nyangka mungkin. Tetapi dengan cukupan dari Allah itu, saya tetap dagang, Pak. Dan dagangnya saya dagang normal, kayak pedagang biasa. Kenapa begitu, Pak? Agar terjaga hati saya dari fitnah-fitnah ini, saya masih dagang. Agar stabil hati saya. Bahwasanya saya tetap harus punya usaha supaya enggak bergantung dengan ini semua. Tetap punya usaha saya, Pak. Dan alhamdulillah Allah lancarkan usaha saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena enggak enak, Pak, kita kaya, ya. Kaya alhamdulillah, tapi kayanya dari jemaah. Gitu loh. Kalau bisa kalaupun kaya banyak ngasih orang dan bikin usaha. Nah, kan gitu enak ya. Dunia memang. Dan memang banyak yang terfitnah dari da'i seperti ini, terfitnah. Kenapa? Karena penghasilannya sangat mudah. Dan menjadikan itu, jadi lama-lama yang tadinya ikhlas, ketika sudah terkenal, dunia isinya. Iya, Pak. Jujur, ya karena saya di bidang ini. Saya di bidang dakwah, jadi saya ngerti. Tapi saya gak perlu nyebut orang. Gak boleh bahkan, gak etis. Tapi kita beritahu yang tidak bapak-bapak rasakan, gitu loh. Kalau misalnya bapak-bapak dagang, usaha, kerja, capek enggak, Pak, kira-kira? Capek. Pergi pagi, pulang sore. Ya kan? Dan itu pun seberapa sih, Pak, gitu kan? Mohon maaf bukan meremehkan. Tapi dakwah kajian sejam doang, bahkan di suatu bank, enggak perlu kita sebutkan namanya. Saya punya tim dan tim ini juga tim dari dakwah orang yang ada di bank itu. Ada bank tersebut, dan enggak usah di bank apa, enggak usah diinin, bank Thoyyib lah enggaknya. Bank tersebut pengen ada dai penceramah sekali satu sesi, enggak sampai sejam lah, ba'da zuhur sampai jam 1 kajian lah. Yang diundang ustaz yang memang Masya Allah lah, populer lah. Tapi populer dalam artian populer hits ya, bukan populer karena ilmu dan seterusnya, tapi memang karena kondang. Manajemen ustadz itu kemudian, ketika diundang, manajemen itu kemudian membalas apa, Pak? Memberikan proposal atau semacam apa, permohonan kepada bank tersebut, jika ingin mengundang ustadz kami, maka tolong sediakan uang senilai 40 juta. Ini 40 juta. 40 juta, Pak. Yang mungkin, mohon maaf, gaji sebagian kita 40 juta itu untuk sekitar 9 atau 10 bulan. Sementara dari ini gak nyampe sejam kajian dapat 40 juta. Kira-kira dunia apa yang lebih besar dari itu, Pak? Ya, difikirin. Ya. Atau misalnya Al-Muhajirin mengundang dai kondang. Ya. Datang. Ya. Nah, di sini bingungnya bukan di duitnya doang, parkiran, ya kan? Terus kemudian manajemen minta, mohon maaf kalau misalnya mengundang ustadz kami, 50 juta. Mendingan bikin AC gitu kan ya. Iya. Udah gitu daya terlambat lagi ya. Dan minta dijemput. Minta dijemput. Ih, masya Allah. Gitu Pak. Ini belum dai-dai yang ada di media televisi. Belum lagi, belum itu. Maka apa besar fitnahnya di sini. Seandainya tidak dibalance dengan keringat, dengan bekerja atau ini, itu udah hancur kita, niatan kita. Maka dunia ini jangan bapak-bapak kira menimpa orang-orang awam. Bisa jadi orang yang lidahnya agama, hatinya dunia. Ya, tapi jangan nuduh sembarangan tanpa bukti, Pak ya. Maksudnya, wah ini ustadznya ngomong kayak gitu, ustadznya doang, ya. Siapa tahu ustadznya, ya jangan nuduh saya juga, ya. Iya. Tapi doakan saja, Pak. Kalau misalnya sampean punya guru, doakan yang paling pertama, ya Allah jadikan guru saya guru yang ikhlas, gitu aja. Iya. Jangan bilang, ya Allah jadikan guru saya guru yang kaya. Udah kaya, insya Allah. Minimal kaya hati. Biar doain aja supaya guru-guru saya jadi ikhlas, gitu aja Pak. Cukup, itu udah cukup lah, karena ikhlas dan benar itu udah cukup untuk masuk surga dah, insya Allah. Tapi kaya belum tentu masuk surga, bahkan hisabnya lebih berat. Iya Pak, gitu Pak ya. Jadi cinta dunia dan tamak kepada dunia itu menjadi penghalang istiqomah. Yang tadinya istiqomah, ketika udah keluar dari jalurnya, udah cinta dunia dia. Saya pernah ke PGC, masih inget ngeboncengin ayah saya. Ayah saya juga dai Pak. Ya. Nah, saya boncengin ke PGC Cilitan. Ya. Kita ngobrol-ngobrol di atas motor, dan setelah ngobrol turun ayah saya, kemudian ayah saya berpesan. Kamu kalau misalnya dakwah, gak usah toleh kanan kiri. Kalimat yang masya Allah, yang sampai sekarang saya tuh keinget terus, dan semoga menjadi pegangan juga. Ya memang kalimat ini ambigu sekali. Apa maksudnya? Tapi maksudnya jemaah sekalian, kalau kita menancapkan di dunia dakwah, itu gak usah apa ya, toleh kanan kiri. Ya, kanan janda, kiri duit. Pilih mana? Ya, dua-duanya. Iya. Kenapa? Kalau misalnya tolak kanan kiri, terus fokus di kanan dan kiri, enggak istiqomah, udah beda niatannya. Dan ini sulit Pak, beneran. Begitu, ya. Sampai kadang-kadang saya omelin akhwat-akhwat yang kelamaan di parkiran tuh saya omelin Pak. Di parkiran kajian lama banget. Pergi udah sana, pulang-pulang gitu. Saya omelin, kenapa? Bisa membuat hati kita bisa berubah. Iya. Begitu. Ya, tapi ada hal yang walaupun ya membuat sesuatu berubah tapi tetap istiqomah, yaitu makan jengkol setelah kajian. Itu insya Allah gak bakal ngubah status hati itu. Insya Allah. Ya, saya pikir cukup sampai sini Pak untuk materinya. Tidak ada tanya jawab kan? Ada pertanyaan enggak Pak? Ibu-ibu ada enggak Pak Sarto? Ada. Ibu-ibu ada mau nanya enggak Bu? Tidak ada Ustaz. Oh ya udah, alhamdulillah kalau gitu. Ya kita cukup sampai sini aja ya. Semoga bermanfaat ya. Betul ibu-ibu tidak ada nih yang mau tanya? Ya udah. Cukup Pak ya sampai sini Pak ya. Kita tutup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.